Yohanes bindu 20. Arpagi-pagi silampas ibaswari minggu e, asum gelap dengah, laus Maria Magdalena ku kuburen. Kencaseh i kuburen idahna pintu kuburen e nggo talang. E maka kiam ia mulihken, i jumpaina Simon Petrus ras sekalak ajar-ajar si Deban, ajar-ajar si iklengi Yesus. Nina Maria Magdalena, "Enggo ibuat kalak Tuhan ibas kubur nari, jana lai itah kami kuja ibaban." E maka minter berkat Petrus ras temana e ku kuburen. Kiam ia duana, tapi pedasen teman Petrus ndai seh ku kuburen. Itungkirna kubas kuburen e, jana idahna ije ampar gulungan kain putih e, tapi la ia bengket kubas. Jenari reh Simon Petrus, terus ia bengket kubas. Idah Simon Petrus kain putih e, jana idahna pe ampar uis ibalutken kutakal Yesus. Uis e igulung serap ibas kain putih enari. Jenari bengket pe teman Petrus sileben sehendai. Kencah idahna te ia. Tapi amin bagegia, langa denga iangka kala enda si tersurat ibas pustaka si badia, maka Yesus laban cilang keke ibas si mate nari. Kenca bage mulihken ajar-ajar ku rumah. Maria Magdalena tedis deherken kuburen e. Janahna tangis itungkirna kubas. Ibas kubur e, idahna dua kalak malaikat wisna bentar. Malaikat e kundul ibas ingan bekas mait Yesus cibal, sekalak arah ingan takalna, sekalak nari arah ingan nahena. Jenari nungkun malaikat-malaikat e man Maria, Nina, "Oh bibi, engkai maka kam tangis?" Erjabab Maria Magdalena, "Enggu ibuat kalak Tuhanku, janah laku eteh kuja ibabana." Kencah ikata kena sienda, itulih kena kupudi, idahna Yesus tedis ije, tapi la itehna maka Yesus kapsi tedis e. Nina Yesus manbana, "Oh bibi, engkai maka kam tangis? Ise kindara mendu?" Maria Magdalena ar pengangkap maka temanna ngerana e sinjagai peken e maka Nina, "Oh Tuan, adikam kin muat Tuhanku e, katakanlah ija ia ibahandu gelah kulegi kuje." Nina Yesus, "Oh Maria." I pernahan Maria Magdalena mo Yesus, jenari ngaloi ia ibas cakap Heber, "Rabuni." Artina guru. Nina Yesus manbana, "Ola cikep aku, sabab aku lengandahi bapangku. Lauslah, jumpai senina-seninangku, janah katakan manbana, makaningku. Aku laus ndahi bapangku dingin bapandu, ndahi dibatangku dingin dibatandu." E maka laus Maria Magdalena jumpai ajar-ajar Yesus. Ikata kena maka ianggo jumpa ras Tuhan, janah ituri kena pekai si isuruh Tuhan dai. Karabun ibaswari minggundai, pulung ajar-ajar Yesus ibas sada ingan. Perbahan biar ia kalak jahudi sir kuasa e, maka irukna pintun. Jenari bengket ma Yesus, tedis ia lebih-lebih ajar-ajar e. Nina Yesus, "Mejuah-juah." Jenari icidahkan Yesus tanna ras awak naman ajar-ajar e. Ema kemriah kalukur ajar-ajar ngidah Tuhan. Nina kah Yesus man ajar-ajar, "Tetapkanlah ukurndu, bagi aku isuruh Bapa, bagaimu pekam kusuruh." Kenca bagi, isempulkan Yesus kesahna man ajar-ajar e, jenari Nina, "Alokenlah kesah si badia, adi ia lemindu dosa kala, dosana enggo ia lemi. Adi ipelepasndu dosana ibas ia, dosana e enggo tetap ibas ia." Sekalak ibas ajar-ajar si 12 e, gelarna si Thomas, igelari pe si kembar. Sanga Yesus mencidahkan dirina man ajar-ajarna, Thomas la ikut iji. E maka berita ajar-ajar e man Thomas, Nina, "Kami ngo jumpa ras Tuhan." Ngaloi Thomas, "Adilakin kuidah bekas paku ibas tanna, jana adilakin kutamakan jari-jaringku kuje, bagepe adilakin kutamakan tanku ku awakna, labo aku te." Seminggu kenca ajar-ajar e pulung, pulungka ia ibas inganna pulungi. Thomas pe ikut pulung. Pintu enggo iruk, tapi bengket Yesus kubas, Tedis ia i lebe-lebe ajar-ajar i jenari nina. Mejua-jua. Jenari nina Yesus man Thomas. Tamakenlah jari-jari induku jenda, janah nehenlah tanku. Dadaken tandu, tamakenku awakku, olah nailah te, tapi te lah. Ngaloi Thomas man Yesus. Oh Tuhanku, oh di batangku. Nina Yesus man Thomas. Ma perbahan idah ndu aku ngemaka kam te. Malam tuhu-tuhu ate kalak si te man bangku, amin na pela aku idahna. Tuhu melala dengar tanda-tanda sengket ibahan Yesus i lebe-lebe ajar-ajarna sila isuratkan ibas kitab enda. Kai si inggo isuratkan ibas kitab enda, tujunna eme gelah kam te, maka Yesus kap anak dibata, ia kap Mesias si ipadankan dibata. Bagepe gelah arah kini tekendu, ngeluh kam ibas gelarna.